Ngalang-langan hak kidulan garu, ombak basisir ketir dina waktu eta. Sayang helang kakarang gajah, los kacu jontor sangancang. Cenah cepi jabat na ayak nagara, sancang pakuan pajajaran katelana. Prabu Siliwangi nu jadi rajana, sakti mandraguna. Cenah cepi jabat na ayak nagara, sancang pakuan pajajaran katelana. Prabu Siliwangi